له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد وذكر أو أنثى من المسلمين. وحدثنا نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعادل الناس به نصف صاع من بر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فوديك قال أخبرنا الضحاك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. Dengan sanadnya hadis yang pertama hadis 2275 dengan sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitr dari Ramadan. Zakat berbuka dari Ramadan ala nas kepada manusia. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair, yakni gandum. Ala kulli hurrin au abdin. Atas setiap yang merdeka atau budak. Zakarin au untha. Atas setiap laki-laki atau perempuan. Minal muslimin. Dari kaum muslimin. Hadis yang kedua 2276 masih dengan dari Ibnu Umar bahwasanya dia mengatakan farada Rasulullah zakat al-fitr. Rasulullah mewajibkan atau memfardukan zakat fitr satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair ala kulli 'abdin aw hurrin atas setiap hamba atau hamba sahaya atau merdeka saghirin aw kabirin atau setiap anak kecil atau dewasa. Hadis berikutnya 2277 masih dengan sanadnya ke Ibnu Umar qal farada an-nabiyyu shadaqata ramadan 'ala al-hurri wal 'abdi. Rasulullah atau Nabi memfardukan sedekah Ramadan yakni zakat fitr 'ala al-hurri wal 'abdi atas yang merdeka dan budak sahaya wadzakir wal untha laki-laki dan perempuan sa'an min tamrin atau sa'an min syair satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min bur. Lalu manusia mengkonfirasikannya dengan setengah sok dari bur, yakni gandum bur. Hadis berikutnya 2278, masih dari Ibnu Umar, bahwasanya dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitr, sa'in min tamrin, yaitu satu sa' dari kurma, atau sa'in min sya'irin, satu sa' dari sya'ir, gandum sya'ir. Qala Ibn Umar, Ibn Umar mengatakan, faja'ala an-nasu idlahu muddaini min hintah. Lalu manusia menjadikan nilainya dua mud, dua genggam dari hintah, atau separuh sa' dari hintah. Hadis yang terakhir masih dengan sanadnya kepada Ibn Umar, hadis 2279, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat fitr min Ramadan ala kulli nafsin min al muslimin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitr dari Ramadan atas setiap jiwa dari muslimin, hurrin aw amdin, baik itu merdeka atau budak, aw rajulin aw imra'atin, apakah laki-laki atau perempuan, saghirin aw kabirin, kecil atau dewasa, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Ini hadis yang dicantumkan di dalam bab zakatul fitr terhadap muslim, kaum muslimin, dari kurma atau gandum. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ikhtalafa an-nasu fi ma'na fardhin huna. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam makna fardu. Faqala jumhuruhum min as-salaf wal khalaf. Mayoritas ulama dari kalangan terdahulu atau yang belakangan, makna dari fardu itu adalah maknanya alzama wa aujaba, melazimkan, mengharuskan, ya, dan mewajibkan. Fazakatul fitr fardun wajibun indahum lidukhulaha fi umum qawlihi ta'ala wa atuz zakah. Maka zakat fitr adalah fardu yang wajib. Fardu wajib menurut mereka, karena masuknya zakat fitr ini di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, 83, 110 dan seterusnya, banyak ayat yang mengatakan, yaitu wa atuz zakah, tunaikalah zakat. Wa liqaulihi, dan disebabkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada, yaitu fardu, wa huwa ghalibun fi isti'mal asy-syar'i bi makna bi hadha al-ma'na. Pada umumnya pemakaian syariat di dalam kata fardu itu adalah maknanya wajib. Wa qala Ishaq bin Rahawayh, ijab zakat fitr kal ijma, wajibnya zakat fitr itu sudah seperti ijma, yakni ijma ulama menyatakan zakat fitr وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر أمره إنها سنة ليست واجبة. Sebagian dari penduduk ulama Irak dan sebagian dari pengikut atau ulama-ulama Malik dan sebagian dari ulama Syafi'i dan Daud Al-Zahiri di akhir dari ketetapannya mengatakan zakat fitr itu adalah sunnah, bukanlah wajib. Qalu wa ma'na fardun qadrun ala sabilin nadab. Fardu itu adalah ketetapan dalam bentuk anjuran. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan hiya wajibatun laysat fardhan. Dia adalah wajib tapi bukan fardu. Baik. Saya ambil satu penjelasan di sini. Ya, baik. Bina'an 'ala madhhabihi fil farqi bainal wajib wal fardh. Berdasarkan atas pendapat dia, Abu Hanifah, di dalam membedakan antara fardu dan wajib. Jadi Abu Hanifah berpandangan fardu, kemudian ada wajib. Ya, fardu itu paling tinggi. Seperti fardunya sholat, sholat fardu, tidak sholat wajib. Ya. Di bawah dari fardu ada wajib bagi mereka. Baru itu setelah itu sunnah. Qala al-qadhi, qadhi'iyat, dia mengatakan, wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, yakni sebagian ulama ada berpendapat, al-fitratu mansukhatun biz-zakah. Zakat fitr dihapus hukumnya oleh zakat, kewajiban zakat. Qultu hadha ghalatun sarihun. Ini adalah kesalahan yang nyata. Was-sawabu annaha fardun wajib. Yang benar itu dia adalah fardu wajib. Baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam lafaz hadis saja, Ibnu Umar telah mengatakan farada Rasulullah. Rasulullah memfardukan zakat fitr. Maka ulama mencari ini makna fardu ini apa di sini nih. Makanya terjadi perbedaan itu. Kalau kita sepakat mengatakan fardu itu adalah keharusan dan wajib, sudah selesai permasalahan. Gitu. Akan tapi, ya, subhanallah, kemampuan untuk mengambil kesimpulan itu, ulama terkadang berbeda-beda. Ini adalah dinamika dan yang terjadi. Maka pendapat yang pertama yang disebutkan tadi adalah pada umumnya kata fardu itu adalah untuk keharusan, wajib. Ya, yaitu perintah dalam bentuk keharusan. Kalau seandainya perintah dalam bentuk ajakan, dia masuk kepada sunat. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain, Ibnu Umar juga mengatakan bahwasanya amara bizakatil fitr. Nabi memerintahkan untuk zakat fitr. Dalam usul, usul fikih, al-asl fil amri lil wujub. Hukum asal di dalam perintah adalah untuk wajib. Maka perkataan jumhur ulama terdahulu dan belakangan itu yang benar, bahwa zakat fitr itu adalah zakat wajib. Dia adalah zakatul badan, zakat setiap individu. Adapun zakat yang dikeluarkan sekali zakat harta, itu ada zakat, zakat yang dikeluarkan dari harta. Kalau ini adalah individu. Baik. Qawluhu min Ramadan. Zakat al-fitr min Ramadan, dari Ramadan. Fitr berbuka. Berbuka dari Ramadan. Isyaratun ila waqti wujubiha. Ini merupakan isyarat atau petunjuk kepada waktu wajibnya zakat fitr. Kapan wajibnya zakat fitr itu? Wa fi khilafun lil ulama. Di sini terjadi khilaf di kalangan ulama, perbedaan. Fas-sahihu min qawli Syafi'i, yang benar dari perkataan Syafi'i, berarti juga ada perkataan yang berbeda dari Syafi'i. Yang benar dari perkataan Syafi'i, annaha tajibu bi ghurubi syamsi wa dukhuli awwali juz'in min lailati 'idil fitri. Wajibnya zakat fitr itu adalah dengan tenggelamnya matahari dan masuknya ke awal bagian dari malam Idul Fitr. Ya, kalau seandainya pas sedang proses meninggal, sedang proses matahari terbenam, seseorang meninggal dunia, sudah masuk enggak dia ke malam Idul Fitri? Belum, karena belum selesai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari masuk ke bagian awal dari malam Idul Fitr. Maka itulah yang dinamakan dengan waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitr. Wasani, pendapat yang kedua dari Syafi'i, tajibu litulu'il fajri ilailatul id. Terbitnya fajar malam id. Waqala ashabuna, ulama-ulama Syafi'i mengatajibu bil ghurubi wa tulu'i ma'an. Wajib dengan tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar bersamaan. Fa in wulida ba'da al-ghurubi aw mata qabla tulu'i, lam tajib. Kalau seandainya lahir setelah tenggelam matahari atau meninggal sebelum terbit fajar, maka tidak wajib. wa an Malik wa riwayatani kal qawlaini. Dari Malik itu ada dua riwayat sama dengan perkataan Malik, Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i tadi, riwayat Syafi'i yang pertama mengatakan di awal terbitnya fajar, terbenamnya matahari, kemudian terbitnya fajar. Tapi pendapat yang terkuat itu adalah dengan tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari Ramadan dan masuknya malam Idul Fitri. Kalau seandainya ada yang lahir setelah terbenamnya matahari, tidak wajib. Ya? Tidak wajib. Kenapa? Dia tidak mendapatkan Ramadan. Kalau seandainya dia meninggal dunia setelah tenggelam matahari, menurut pendapat ini wajib. Tapi menurut Syafi'iyah atau ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan tadi tenggelam matahari dan terbitnya fajar itu harus beriringan. Jadi ada fase di sini. Orang yang mendapatkan Ramadan tapi meninggal dia sebelum terbit fajar, enggak diwajibkan. Orang yang lahir setelah terbenam matahari tidak wajib. Tapi dia lahir sebelum tenggelam terbenam matahari, wajib. Kalau dia meninggal dunia setelah terbitnya fajar, meninggal wajib. Kalau dia meninggal sebelum terbenam matahari, apalagi dia tidak wajib. Ini menurut ashab, yakni ulama-ulama Syafi'i. Ya, namun pendapat jumhur ulama adalah dengan tenggelamnya matahari. Wa 'inda Abi Hanifah tajibu bi tulu'il fajri. Menurut Abu Hanifah wajib dengan terbitnya fajar. Qala Maziri qila inna hadha al-khilaf mabniun 'ala anna qalu al-fitru min Ramadan. هل مراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر. Terjadinya perbedaan ini berdasarkan makna dari berbuka dari Ramadan. Apakah berbukanya ini dimaksudkan adalah berbuka yang biasa selama satu bulan itu, maka wajibnya dengan tenggelamnya matahari karena berbuka dengan tenggelamnya matahari. Atau berbuka maksud di sini berbuka yang tarin ba'da dzalik, atau yang aktivitas yang datang setelah itu, yaitu dengan terbitnya fajar. Yaitu terbitnya fajar pada Idul Fitri, orang tidak makan lagi. Ya, orang tidak puasa lagi, sudah berbuka dia. Apa yang dimaksud itu adalah berbuka yang ini atau yang berbukanya dari siangnya. Ya. Itu terjadi seperti itu menurut ya yang dipandangan oleh ulama. Wa qala Maziri wa fi qawli al-fitr min Ramadan dalilun liman yaqulu la tajibu illa ala man sama min Ramadan walau yawman wahidan wa kana sababu hadha. Masih dari ungkapan berbuka dari Ramadan, Maziri dia mengatakan ini dalil bagi orang yang mengatakan bahwa wajib zakat fitr itu tidaklah diwajibkan kecuali kepada orang yang berpuasa bulan Ramadan walaupun satu hari, karena dia berbuka dari Ramadan. Wa kana sababu hadza, inilah sebabnya, أن العبادات التي تطول وتشق التحرس منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل نقص كالهدي في الحج والعمرة. Dia katakan inilah sebabnya bahwa ibadah yang panjang yang susah untuk menyempurnakannya, ya, maka syara' mewajibkan di dalamnya kafarat berupa harta sebagai menutup kekurangan yang ada, seperti hadyu di dalam haji dan umrah. Begitu juga fitrah bagi orang yang berpuasa, yang mana terjadi di dalam puasanya kesia-siaan atau hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa. Wajah fi hadithi akhar anna tuharatan lissa'im minal lagwi wa rafath. Datang hadis yang lain menunjukkan bahwa zakat fitr itu adalah pensuci bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kekejian. Maka ada yang berpendapat di sini bahwa zakat fitr itu dikeluarkan bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau tidak berpuasa tidak wajib. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ya, sementara dari nas disebutkan ala saghirin au kabir. Anak kecil pun wajib. Ya, anak yang baru lahir, ya, sebelum tenggelam matahari wajib dikeluarkan zakatnya menurut hadis. Ya, walaupun terjadi perbedaan pandang ulama di sini, namun zahirnya seperti itu. Zahirnya bahwa pada anak kecil pun diwajibkan, maka tidak dikaitkan zakat fitr itu dengan puasa atau tidak puasa. واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam mengeluarkan zakat atas nama anak kecil. Faqala jumhur yajibu ikhrajuha li hadith al-madhkur ba'da hadha saghirin aw kabir. Ya, wajib menurut jumhur ulama, wajib dikeluarkan zakatnya menurut hadis yang telah disebutkan setelah ini, yakni dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi, ada diwajibkan kepada anak kecil dan dewasa. Wa ta'allaqa man lam yujibha bi anna tathir. Ulama yang tidak mewajibkan kepada anak kecil, dia bergantung atau berdalih dengan bahwasanya zakat fitr itu adalah mensucikan. Ya. Wasabi laisa muhtajan ila tathir li adam al-ithm. Anak kecil tidak membutuhkan untuk pembersihan karena dia tidak punya dosa. Wa ajaba al-jumhur, jumhur menjawab dalih mereka ini an hadza bi anna at-ta'lil bit-tathhir fil ghalib an-nas, bahwa dalih untuk membersihkan atau mensucikan itu adalah pada keumuman manusia. Ya, bahwasanya lebih dominan itu adalah orang yang berpuasa, itu lebih dominan daripada anak kecil. Maka ini dihukum untuk yang dominan. Wala yamtani alla yujad tathhir min adz-dzamb. Maka pada umumnya manusia tadi, ya, boleh jadi tidak ada, yakni wala yamtani, boleh jadi alla yujad at-tathhir min adz-dzamb. Boleh jadi dari manusia ini ada juga yang tidak butuh dibersihkan karena dia sudah bersih. Tapi tetap juga dia bayar. Kama annaha tajibu 'ala man la dzamba lahu. Sebagaimana diwajibkan zakat fitr ini kepada orang yang tidak punya dosa. Kasalihil muhaqqiqin muhaqqiqus salih. Salah. Seperti orang yang soleh, yang betul-betul soleh. Baik. Nabi ada dosanya enggak? Nabi Muhammad ada dosa enggak? Enggak ada. Dia ma'asum. Dia mengeluarkan zakat enggak? Ya, dia mengeluarkan zakat. Ya. Wakal kafir. Seperti orang kafir. Aslama qabla ghurubi syams. Bilahdatin. Ya. Seperti orang kafir yang masuk Islam sebelum tenggelam matahari sesaat. Ya, kalau orang kafir ketika dia masuk Islam bersih dia, dosa-dosanya semuanya terhapus. Berarti dia bersih, tidak ada dosa. Sesaat sebelum tenggelam matahari, jadi belum sempat buat dosa gitu. Wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Fa'inna tajibu alaihi ma'a adamul ithim. Maka wajib atasnya walaupun tidak ada dosa. Wa kana anna al-qasra fi as-safari juiza lil-mashaqqah walau wajada man la masyaqqata alaih falahu al-qasr. Sebagaimana bolehnya mengqasar salat waktu safar karena kesulitan, yakni karena kita dalam safar itu susah, beban. Ya, kalau seandainya ada orang yang tidak merasakan kesusahan dalam safar, maka boleh dia untuk mengqasar ya salatnya. Ini ada atau tidak ada tetap. Begitu juga dengan zakat al-fitr. Wa amma qawluhu, adapun perkataannya, ala kulli hurrin aw 'abdin, wajib atas setiap yang merdeka atau budak. Fa inna Dawuda akhadha bi dhahirihi. Daud al-Zahiri, dia mengambil dari tekstualnya. Yani diwajibkan kepada hamba sahaya, kepada orang merdeka, berarti dia mengeluarkan hamba sahaya. Kalau wajib ke hamba sahaya, berarti siapa yang mengeluarkan zakatnya? Budak itu sendiri, Zahirnya, gitu ya. Fa'aujabaha alal abdi binafsihi. Maka dia wajibkan kepada budak, langsung dia sendiri budak membayar. Ya, wa aujaba 'ala sayyid tamkinahu min kasbiha. Maka diwajibkan kepada majikan untuk memberikan keleluasaan bagi budak untuk mencari nilai dari zakat fitr tadi. Yani disuruhnya bekerja dapatnya senilai dengan zakat fitri, yakni satu sa' dari koma atau satu sa' dengan gandum, lalu dia bayar atas dirinya sendiri. Ya, kama yumakkinuhu min salatil fard, sebagaimana majikan memberikan keleluasaan kepada budak sahayanya untuk salat fardu. Ini menurut Daud al-Zahiri. Wa madhhabul jumhur wujubu ala sayyidihi anhu. Maka menurut mayoritas ulama, wajibnya zakat fitr itu atas tuannya. Ya, kepada tuannya atas nama budaknya. Ya, wa inda ashabina fi taqdiriha wajhani ahaduhuma anna tajibu ala sayyid ibtida'an wathani tajibu ala al-abd. Maka menurut ulama kita, yakni ulama Syafi'i, ya, dalam mentakdirkan ala tadi, ala sayyidal ala abdi, maka dia mengatakan yang pertama wajib kepada, pada awalnya atau dasarnya wajib kepada majikan. Wa ala tsani, wa tsani tajib ala abd, wajib atas hamba. Thumma yuhammiluha anhu sayyiduhu, lalu yang menanggungnya adalah tuannya. Ya. Faman qala bitsani falafdhu ala ala zahiriha. Siapa yang mengatakan bahwasanya wajib atas atas budak, maka ala itu maknanya zahir, yaitu terhadap. Wa man qala bil awwal, siapa yang mengatakan yang pertama, yakni wajib mengeluarkannya adalah majikannya, makna ala artinya an, yakni atas. Kemudian wa 'ala an-nasi 'ala kulli hurrin 'abdin dzakar wa untha, pada setiap manusia, atas setiap yang merdeka, budak laki-laki dan atau perempuan. Wa fi dalilun 'ala anna tajibu 'ala ahli al-qura, ini menunjukkan bahwa wajib zakat fitr itu kepada penduduk desa, wal amsar seluruh penjuru dunia, wal bawadi wasyi'ab, baik itu di lembah-lembah atau di pedalaman-pedalaman, maka wajib. Wa kullu muslimin haitsu kan, setiap muslim dimanapun dia berada wajib mengeluarkannya. Wa bi qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahir ulama, begitu pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syafi'i dan seluruh ulama. An Ata' wa Zahr wa Zuhri wa Rabi'a wa Layth annaha la tajib illa ala al-amsar wal qura dun al-bawadi. Menurut Ata' dan Zuhri yang lainnya, dia mengatakan bahwasanya zakat fitr tidak diwajibkan kecuali kepada orang-orang perkotaan atau desa, tidak pada pedalaman. Ya, bawadi itu orang-orang di padang pasir. Wa fi dalilul Syafi'i wa jumhur annaha tajib 'ala man malaka fadlan an qutihi. Maka dalam ini terdapat dalil bagi Syafi'i dan jumhur bahwasanya wajib zakat fitr itu kepada orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok dia hari itu. Diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan. Kalau kebutuhannya pada hari itu adalah 3 liter misalkan, lalu dia memiliki kelebihan dari itu, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitr. Wa qutu 'alihi yaumul 'id, dan kebutuhan makanan keluarganya pada hari Id. Wa qala Abu Hanifah la tajibu 'ala man yahillu lahu akhdh az-zakah. Abu Hanifah mengatakan tidak wajib kepada orang yang halal menerima zakat fitr. Ya, jadi ada orang yang menerima zakat fitr, tapi katanya saya tidak wajib bayar. Kenapa? Saya akan menerima. Kalau dia berpendapat dari pendapat Abu Hanifah, ini ada pendapatnya. Ya. Akan tetapi wa 'indana annahu law malaka min al-fitra al-mu'ajjala fadlan an qutihi lailatul 'id wa yawmi lazimatu al-fitratu 'ala an-nafsihi wa mali wa 'iyalihi. Maka menurut kita mazhab Syafi'i bahwasanya kalau seandainya dia memiliki zakat fitr yang bisa dia keluarkan melebihi dari makanannya pada hari Id untuk dia dan keluarganya, maka wajib dia keluarkan zakat fitr untuk dirinya dan keluarganya, walaupun dia menerima dari orang lain. Sekarang ini dia memiliki hanya, taruhlah misalkan dia tidak memiliki kelebihan, cuma hanya 3 liter dia gak bisa mengeluarkan. Taunya ada orang ngasih dia. Ketika ada orang mengasih dia, berarti dia sudah memiliki ya barang yang melebihi kebutuhannya pada hari itu. Ya. Baik. Wa qawlu dzakarun aw untha hujjatun lil kufiyyin fi anna tajibu ala zawjah fi nafsiha. Diwajibkan kepada laki-laki dan perempuan. Maka menurut ulama Kufah, bahwasanya wajib atas istri. Jadi istri jika dia punya uang, wajib dia membayarkan zakat fitrah untuk dirinya. Jadi tidak menyanda nyoka suaminya dalam memberikan zakat. Kalau dia punya, ya, punya zakat. Wa yalzimuhu ikhrajuha man amin maliha, wajib atasnya untuk mengeluarkan dari hartanya. Wa inda Malik wa Syafi'i wa jumhur yalzamu az-zawju fitrat zawjatihi li'anna tabi'atun lin-nafaqah. Menurut Malik dan Syafi'i dan mayoritas ulama, suami wajib mengeluarkan zakat fitr istri karena istri mengikut di dalam nafkah. Ya, karena istri diberikan nafkahnya, maka zakat fitrnya juga. Wa ajabu 'anil hadis bima sabaqa min al-jawab li Dawud fi fitratil 'id, fi fitratil 'abd. Maka jawabannya sama dengan jawaban terhadap zakat fitrnya hamba. Nah, namun Syekh Ibn Utsaimin dia memandang bahwa kalau seandainya istri memiliki harta sendiri, maka lebih utama dia mengeluarkan dari hartanya sendiri untuk dirinya. Lebih utama. Tapi kalau seandainya dia dibayarkan oleh suaminya, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia mengeluarkan sendiri, sah. Namun, kalau seandainya ada anak, dia punya mampu, lalu dia mengeluarkan zakat fitr untuk orang tuanya, sah atau tidak sah? Hah? Tidak sah. Kecuali diizinkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mewakilkan ke dia. Kalau anak itu tanggung jawab orang tua. Ya. Atau istri misalkan. Istri banyak binti ya. Alah mau bayiin salah suami buah. Tapi suaminya enggak tahu. Ya. Maka tidak sah. Karena ini adalah ibadah, harus jelas ada perwakilannya. Kalau dia mengatakan dah mau bayar zakat bayar katanya kan. Ah bayarlah, ya sah. Taib. Begitu juga orang lain. Dia lihat, wah ini orangnya kurang anu kayak. Sudah saya aja bayarkan zakat fitrnya. Tapi dia tidak sampaikan ke orang bahwasanya dia membayarkan zakat fitrnya. Tidak dapat pahala untuk dia, tidak juga untuk dia. Ya, karena ini harus ada mewakilkan. Nah, ketika disampaikan ya sudah, tolonglah bayarkan zakat. Sudah sah. Wallahu taala alam. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Kita lihat kalau ada pertanyaan, kita jawab beberapa pertanyaan aja. Mohon penjelasan tentang zakat gaji yang diterima tiap bulan. Saya menerima 5 juta tambah sertifikasi. Mohon jawabannya dari hamba Allah Lubu Adung. Zakat itu memiliki kewajiban, memiliki syarat. Syarat adalah sampainya nisab dan berumurnya 1 tahun. Orang yang baru menerima zakat, menerima uang 5 juta, 5 juta ini sudah masuk nisab tidak? Hah? Sudah. Karena kalau kita hitung dirham atau perak itu 595-nya, 1 gramnya 8.000, maka nilainya adalah 4.760.000. Berarti sudah masuk. Ya. Namun umurnya belum 1 tahun. Kebutuhannya 6 juta. Ya. kebutuhan dia 6 juta misalkan, kebutuhan keuangan keluarganya. Ya, sebenarnya enggak ada. Habis. Masa malah tekor setiap bulan. Yang dikeluarkan zakat itu ketika uang tadi tersimpan dengan mulai nilai 4.760.000. Dia tersimpan. Berarti yang tersimpan ini melebihi dari kebutuhan hidupnya. Ini baru dia terima, ya. Anu sudah sederet kewajiban bayar SPP anaknya. Ya ini sekarang, ya subhanallah, untuk pendidikan anak aja kadang-kadang 5 juta harus kita ngeluarkan uang. Ya, SPP anak, SPP ini dan itunya. Belum lagi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat orang yang mengeluarkan zakat itu memang orang yang memiliki uang yang lebih. Mulai dia 4.760.000 ini satu tahun tidak disentuh sama sekali, tidak diawai-awai. Ya? Ketika dia butuh dia ambil, berarti kurang dia dari satu nisab, sudah berarti tidak ada zakatnya. Sampai ke titik nisab lagi satu tahun lagi ke depan. Maka saya melihat tidak ada zakat gaji, ya. Yang ada sedekah tatawu, ya. Walaupun mungkin 5 juta kalau kita hitung dengan 2,5%-nya, 5 juta berapa? 100.000. Hah? 125.000. Mungkin boleh jadi dia bersedekah 500. Ya? Atau dia bersedekah 1 juta gitu loh. Tapi ini adalah sedekah. Kalau sedekah sunat atau gitu ya. Tidak ada kewajiban. Ini saya melihat wallahu alam tidak ada, kecuali kalau seandainya dia punya gaji 15 juta, kemudian dia memakai 5 juta, 10 juta dia simpan, lalu bulan depannya dia dapat lagi 15 juta, terpakai bagi dia 10 juta, ya, tersimpan 5 juta, dan begitu seterusnya. Maka mulai dari dia menyimpan yang tadi, yang sampai nisabnya, maka hitungnya satu tahun ke depan baru dikeluarkan zakatnya. Satu tahun yang akan datang itu bisa dia dua model. Model pertama, dia bisa gabungkan semuanya. Walaupun yang bulan terakhir itu baru umurnya satu bulan. Lalu dia gabung totalkan semuanya. Boleh. Atau setiap bulannya dia keluarkan. Bulan Muharram dia dapat tersimpan 10 juta. Muharram berikutnya 2,5 kali 10 jutanya. Lalu bulan Safar berikutnya apa yang dia simpan di bulan Safar yang sebelumnya. Ya. Bulan Rabiul Awalnya yang tahun depan apa yang dia simpan pada Rabiul Awal yang sekarang. Tahunnya pada satu bulan dia baru hanya bisa menyimpan cuma 3 juta. Tapi taruhlah bulan Rajab misalkan, dia simpan hanya tersisa 2 juta. Sampai enggak nisabnya? Enggak. Berarti dia digabungkan dengan bulan berikutnya. Ya Syaban. Syaban dia bisa menyimpan 7 juta. Berarti terhitunglah Syaban berikutnya, ya, dikeluarkan dalam bentuk berapa? 9 juta. Ya, dikalikan 2,5%. Begitu juga boleh. Sehingga dia keluarkan setiap bulan. Nah, selama itu masih ada nisabnya, lalu bagaimana tahun yang ketiga atau tahun kedua? Baik. Muharram ini 10 juta. Dia keluarkan bulan berikutnya, tahun berikutnya berarti dia keluarkan 250 ribu. Kuranglah dari bulan ini berapa? 9.750. Muharram satu tahun berikutnya, apakah dia akan mengeluarkan lagi yang sudah dikeluarkan ini? Iya. Kenapa? Karena masih ada nisabnya. Karena masih ada nisabnya. Jadi selama ada nisab dan dia sudah berumur satu tahun, dikeluarkan zakatnya. Itu kewajibannya. Tapi bagaimana caranya supaya tidak ada, tidak bisa kita mengeluarkan zakatnya? Ada caranya. Bagaimana? Sedekahkan. Enggak ada zakatnya. Ya, sebenarnya saya katakan ya, Syekh Bin Baz, dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Setiap bulan gajinya yang banyak itu habis, sedekah terus. Setiap orang datang dia kasih, setiap hari dia berikan makanan. Sampai Syekh Abdul Mahsin Abad mengatakan bahwa setiap zuhur itu ada aja orang lain yang makan di rumahnya. Selalu terbuka makan siang. Ya. Jadi enggak keluar zakat. Kenapa? Ya habis, habis bulan habis uang. Habis bulan habis uang. Ya. Kemana habisnya? Sedekah. Jadi kalau seandainya kita setiap bulan habis enggak ada simpanannya, tidak ada zakatnya. Tapi ketika dia ada simpanan, maka kita keluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang waktu yang membatasi kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.